بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Kita berada di pembahasan akhir dari bab yang ke-21 dari kitab Al-Ilm, bab As-Samad fil Ilm, dan memperbincangkan atau berbincang-bincang tentang ilmu di waktu malam. Dan As-Samad fil Ilm merupakan perkara yang terpuji dan merupakan perkara yang dilakukan oleh salafus saleh. Ini menunjukkan ihtimam dan ijtihad seorang talib di dalam menuntut ilmu, menunjukkan kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Dan sekali ilmu tidak bisa diraih dengan santai-santai. Tidak mungkin orang yang di malam harinya dihabiskan dengan tidur dan siang harinya dihabiskan dengan main dan senaga gurau, dia akan mendapatkan ilmu. Kelainan ilmu berahati jisim, ilmu tidak bisa diraih dengan santai-santai. Butuh ijtihad, butuh kesungguhan. Dan Baid Ibn Wardi sering kita lalui, beliau mengatakan, "Watlubil ilma wala taksar sama ab'ad al-khair an ahli al-kasal." Tuntutlah ilmu dan jangan bermalas-malasan, betapa jauhnya kebaikan dari orang yang malas. Dan benar apa yang beliau katakan. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kebanyakan masalah itu munculnya dari orang-orang yang kasalan, orang-orang yang malas dalam talabul ilm, orang-orang yang tidak mengetahui nilai waktu kehidupan, sehingga dia jual waktunya dengan sangat murah. Bahkan terkadang waktunya menjadikan perkara yang tidak baik untuknya. Berbeda dengan orang yang mengetahui tentang nilai waktu dan mengetahui bahwa nilai waktu seorang merupakan rasul malik, modal kehidupannya, termasuk dalam talabul ilmu, maka dia akan menggunakan waktu tersebut sebaik-baiknya dalam rangka menuntut ilmu. Sehingga mungkin tatkala orang sedang lelap dalam tidurnya, dia belajar. Orang sedang bermain dan bersendak gurau, dia belajar dalam rangka menuntut ilmu. Jadi perkara yang sangat baik bagi seorang talib ketika dia bisa menuntut ilmunya. Dan masih baik mewardi, baik yang sangat bermanfaat bagi seorang talib dan bagi seorang muslim dalam kehidupannya. Ibn Wardi mengatakan, berwasiat kepada putranya, "Fizdiyad al-ilmi irghamul ida wa jamal al-ilmi islahul amal." Kata beliau, dengan bertambahnya ilmu itu irghamul ida, itu merupakan perkara yang bisa menghilangkan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya akan terbakar, musuh-musuhnya akan tertekan ketika melihat dirinya semakin bertambah dengan ilmu. Wajah ilmu islahul amal, dan keindahan ilmu adanya pada islahul amal, pada memperbaiki amalan. Ilmu menjadi indah tatkala diamalkan. Dorongan bagi seorang talib untuk bersungguh-sungguh dalam talabul ilmu. Dan belum engkau singkirkan dan jangan pedulikan perkara-perkara yang bisa mengganggu dalam belajar, yang bisa mengganggu dalam talabul ilmi. Sungguh-sungguh dalam belajar, karena setelah itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Fisidiyadil ilmi irzamul idad wajanul ilmi islahul amal. Dalam bagian akhir dari bab yang ke-21, beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disebut oleh Imam Bukhari di banyak tempat dari Sahih Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam, Adam ibn Abi Iyas, Adam ibn Abi Rahman rahimahullahu ta'ala. Dan beliau terkenal dengan ibadahnya, seorang abid minal ibad dan salafunah salih. Ketika mereka bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, baik di waktu siang ataupun malam, bukan berarti mereka mengabaikan masalah ibadah. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, mereka pun orang yang mujtahid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Adam ibn Abiyas atau Adam ibn Abdurrahman ini sebutkan kita jenis dan kita telah kita saling dengar, beliau di akhir hayatnya tatkala sakit sudah terbaring di tempat tidurnya, beliau membaca Al-Quran sampai selesai, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengucapkan la ilaha illallah, dan beliau tutup hayat beliau dengan kalimat tauhid. Ini perkara yang maghdubun fi, perkara yang sangat kita menginginkan keadaan seperti itu, mengakhiri kehidupannya dengan amalan soleh, dengan qiraatul Quran, dan mengakhiri kalamnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang Nabi katakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Dan semuanya tentunya ba'da taqdirillahi ta'ala, dengan sebab yang namanya husnul khatimah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi qad ja'alallahu likulli syai'in sababa, setiap perkara ada sebabnya, termasuk husnul khatimah. Dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, man asya ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'ita alaih. Kata sebagian ilmu, barang siapa yang hidup dalam suatu keadaan, suatu kebiasaan, maka dia akan meninggal pada kebiasaan tersebut. Orang yang hidupnya biasa dan biasanya dengan qiraatul Quran, membaca Quran, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akhir kehidupannya akan ditutup dengan perkara tersebut. Orang yang biasa bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertahlil dalam kehidupannya, maka insya Allah dia akan tutup akhir kehidupannya dengan perkara tersebut. Sebagaimana masalah afiyah, orang yang menjadikan hidupnya dalam kemaksiatan dan terbiasa dalam kemaksiatan, maka biasanya akhir kehidupannya itu dengan perkara seperti itu. Man asya ala syai'in mata alih, wa man mata ala syai'in baita alih. Dan barang siapa yang meninggal dalam suatu keadaan, maka dibangkitkan seperti keadaan tatkala meninggalnya. Dan kali ini rupanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yab'atsukum 'abdi 'ala ma mata alaih. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, akan dibangkitkan setiap hamba sesuai dengan keadaan tatkala dia meninggal. Dan kita berdoa, hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi husnul khatimah. Karena ukuran baik dari seorang hamba itu ada pada akhir amalannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih, innamal a'malu bil khawatim, amalan menjadikan tolak ukur baik dari seorang adalah amal di akhir hayat seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah ibn Man dan Tashuk bin Hajjaj Abu Mustam Amir Mu'minin Al-Hadith. dan beliau juga terkenal dengan ijtihadnya dalam thalabul ilm dan juga dalam ibadah. Dalam ibadah beliau disebutkan ketika belajar sampai menjual kibar ummi, menjual alat dapur ibunya untuk membeli alat tulis. Dan juga disebutkan terjemahnya bahwasanya Syu'bah al-Hajjaj al-Bustan rahimahullah ta'ala, beliau menghabiskan hidupnya untuk thalabul ilm. Dalam thalabul ilm beliau mengatakan kepada ahli hadis, kepada ahli hadis, idza musuk, wahai ahli hadis, wailakum idza musuk, wahai ahli hadis, katanya ketatlah kalian di pasar kalian, tempat jual beli dan niaga kalian, cari nafkah untuk kebutuhan kalian dan keluarga kalian. Fa innama ana yalun ala ikhwan atau ala akhwaya, adapun aku telah dijamin oleh saudara-saudaraku. Dan sebutkan beliau ma'akala Syu'bah dirhamun min kasbiyadi, Syu'bah kan didapat namakan dari hasil jerih payah tangannya, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rezeki dari sisinya. Dan setiap orang tentunya ada tetapkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting setiap orang memiliki niat yang baik dan dalam talabul ijtihad dalam talabul ilm, Allah akan mudahkan dengan rezeki dari sisinya. Qala haddatsana al-Hakim والحكم مطيبة قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت في بيت خالتي أميرة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى المدينة فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قال نام بالليل أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلنا نومه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. بعد ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بركاته pada suatu malam aku bermalam di rumah bibiku, ini Mama binti Haris radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi selain Ibn Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wa sallam, putra kami Nabi sallallahu alaihi wa sallam, itu ayah beliau adalah saudaranya ayah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Begitu pula dari sisi ibnu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, itu adalah saudarinya istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi bibinya istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Jadi hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam sangat dekat sekali. Sehingga beliau pada sepenuhnya bermalam di tempat bibinya Mu'minah bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu, yang mereka melihat apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa sallam di waktu malamnya. Kata beliau, dan pada malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah bibinya Mu'minah bintul Haris. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat isya itu di masjid bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jauhlah menjadi beliau pulang ke rumahnya di tempat bibinya Mu'minah bintul Haris. Fasallah abba rakaat, kemudian Nabi salat empat rakaat. Tumma qam. Setelah itu beliau tidur. Kemudian setelah itu beliau bangun. Yang ketika bangun beliau bertanya, lama mulai. Beliau berkata, anak kecil sudah tidur. Itu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Ibn Abbas masih kecil. Pada saat Nabi meninggal pun beliau baru mau menginjak masa baligh. Jadi pasal al-barakat thumma namu thumma qam thumma qam namu gulayin au kalimah kadashbiha thumma qam. Kemudian itu Nabi bangun, itu makan salat Fakuntu yasari. Kemudian aku berdiri sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alani yamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikanku sebelah kanannya. Fa shalla khamsa rak'at. Maka Nabi sallallahu salat witir pada masa tersebut dengan 5 rakaat. Nah, salat witir boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, 9 atau boleh bagi 1 rakaat. Witir namanya ganjil. Fa shalla rak'atain, yaitu beliau salat 2 rakaat. Ini spesifikkan memang dari Habibullah taala salat 2 rakaat ini adalah 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Kemudian hatta sami'tu ghatita wa khatita. Kemudian beliau tidur sampai terdengar dengkuran tidurnya. Thumma kharaja salat. Kemudian beliau bangun dan keluar menuju salat, salat fajar. Ketika datang salat, datang Bilal radhiyallahu ta'ala menjemput Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dari sini kita bisa mengetahui bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di waktu malamnya. Beliau hidupkan waktu malamnya dengan ibadah, dengan tempel mengabaikan waktu istirahatnya. Ini dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuntu usalli wa anam. Aku salat malam dan aku pun tidur. Sebagaimana waktu siang, ashumu wa aftir. Aku berpuasa dan sebagian hari aku pun berbuka. Ya hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebab ad-dawam fil amal. Dengan sebab yang sangat kuat seorang bisa istiqomah dalam amalan adalah beramal dengan amalan yang sederhana, al-iqtisad. Al-qasda, al-qasda tablughu, kata Nabi, sederhanalah, sederhanalah dalam beramal, saya akan sampai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang-orang yang takalluf di dalam beribadah, memaksakan diri. Saya menghabiskan waktu malam untuk ibadah, semalam suntuk tanpa istirahat, atau berpuasa setiap harinya. Nabi SAW ingkari hal tersebut. Seperti yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bahwa Nabi SAW juga tidak melakukan hal tersebut. Kemudian kita pun bisa mengetahui dari hal ini tentang bagaimana cerdasnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah nampak kecerdasannya sejak kecil. Beliau masih belum balik, tapi semangatnya untuk mengetahui agama sangat tinggi sekali. Sampai beliau sengaja bermalam di tempat bibinya untuk mengetahui bagaimana amal Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Dan juga ketika Nabi sudah meninggal, sudah kita bersama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau datangi para sahabat Nabi yang memiliki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ambil hadisnya. Sehingga tidak lama setelah itu beliau menjadi rujukan untuk kaum muslimin. Bahkan semasa masih muda pun dalam zaman khilafah Umar, beliau sudah dimasukkan ke dalam ahli syura, ke dalam kalangan para sahabat yang dimintai pendapatnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika sebagian sahabat berkata kepada mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, lima dakhala hadha ma'ana walan abdu'u mislah. Kenapa Ibn Abbas dimasukkan bersama kita, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang berpengalaman dan berilmu, sedangkan kami pun memiliki anak-anak sebaya dengan Ibn Abbas dan tidak engkau masukkan? Kenapa engkau masukkan Ibn Abbas? Maka Ibn Abbas mengatakan, inna min haitsu 'alimtum. Ibn Abbas itu orang yang telah kalian ketahui. Sebutkan beliau pun itu Umar mengatakan, dakafata, Ibn Abbas adalah seorang pemuda, lahu qalbun aqul wa lisanun sa'ul. Bakal fata, dia adalah seorang pemuda, karena bakal fata kahun, yang sudah dewasa, memiliki lisan yang banyak bertanya tentang ilmu, waqal bin aqul, memiliki akal atau hati yang berakal, kecerdasan yang sangat luar biasa. Wadani kefadullah yuti mayasya. Tentunya kita tidak heran dengan keadaan tersebut, karena beliau ketika masih bersama Nabi Sallam dia doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqih fid din wa 'allimni ta'wil. Kata Nabi Sallam kepada Ibn Abbas, ya Allah jadikan Ibn Abbas orang yang faqih berilmu dengan agamanya, wa 'allimni ta'wil dan ajarkanlah kepadanya ta'wil tafsir Al-Quran. Dan dikabulkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti tadi kita katakan, sekalipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu melakukan apa yang Allah kehendaki, akan tetapi Allah menjadikan sebab untuk perkara tersebut. Ibnu Abbas ketika Allah tetapkan menjadi seorang alim, ulama, ya seorang rujukan untuk kaum muslimin, tapi kita lihat bagaimana proses beliau menjadi alim tersebut. Sejak kecilnya beliau berijtihad dalam talabul ilm. Dan ini hendaknya kita teladani. Kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan doa dan nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu Allah lebih kita bisa mengetahui posisi salat berjamaah ketika hanya terdapat dua orang, imam dan makmum. Posisinya makmum di sebelah kanan imam, di sebelah kanan imam, dan zahirnya sejajar. Tidak ada dalil bahwasanya makmum lebih belakang dari imam tersebut. Ini kalau satu jenis, itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Adapun kalau laki-laki perempuan, suami istri salat malam berjamaah di rumahnya, maka istri tidak di samping kanan suami, tapi di belakangnya, di belakangnya. Sebagaimana salatnya Nabi Sallam ketika di rumah Anas, gitu, rumah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengimami salat di belakangnya gulam, anak dua orang, Anas dan yatim yang sebaik dengannya, dan di belakangnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhum. Jadi kalau perempuan di belakang, tidak sejajar ketika berjamaah dengan laki-laki. Dan juga di sini tentang umum khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur itu tidak membatalkan wudhunya. Si Nabi tidur, kemudian beliau langsung bangkit menuju sholat. Menuju sholat kita di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi ketika sholat malam sebelum witir beliau tidur, tidurnya sama sampai terdengar gotipnya. Kemudian bangun langsung sholat. Aisyah bertanya Rasulullah, kalau engkau bantu tidur, wahai Rasulullah engkau tidur sebelum engkau sholat witir, maka dia mengatakan inna aynaya tanamu tanamu aynai walayanamu qalbi. Kedua mata ku tidur tapi hatiku tidak tidur, tidak tidur. Adapun kita kalau tidur dan tidurnya nyenyak mustaghrib, maka wudhunya batal, wudhunya batal dan harus memperbarui wudhunya. Ini badan ke-41 dari kitab al-ilm, bahasa mat ke-ilm.